Sama saja dengan binatang, selalu perlu makan. Namun caranya berbeda dalam memperoleh makanan. Binatang tak mempunyai akal dan pikiran, segala cara halalkan demi perut kenyang. Binatang tak pernah tahu rasa belas kasihan, padahal di sekitarnya tertati berjalan pincang. Ada manusia seperti binatang, kok bisa ya? Bahkan lebih keji dari binatang macan. Tampar kiri kanan alasan untuk makan, padahal semua tahu dia serba kecukupan. Intip kiri kanan lalu curi jatah orang, peduli sahabat kental kurus kering kelaparan. Tampar kiri kanan alasan untuk makan, padahal semua tahu dia serba kecukupan. Intip kiri kanan lalu curi jatah orang, peduli sahabat kental kurus kering kelaparan. Manusia sama saja dengan binatang, selalu perlu makan.